بسم الله الرحمن الرحيم. سند. Awas hati-hati ya. Ini sering kejadian nampak di kita. Sekali lagi saya katakan, tidak semua lulusan Timur Tengah. Misal, ada Mesir, ada Madinah, ada Libya, Tunisia, Maroko, dan sebagainya. Itu bisa menguasai segalanya. Anda mesti pilih, Anda mau belajar apa, cari guru yang kompeten. Saya pun sekarang sedang merangkul usaha-usaha itu. Ayo kita bergabung, sinergi. Duduk sama-sama. Kalau bisa kita bikin database-nya. Ustadz ini fokusnya bidang ini, bidang ini, bidang ini. Sehingga umat itu enak. Begitu antum ingin belajar, antum sudah punya database-nya. Oh ini saya undang ustadz ini, saya undang ustadz ini. Jadi enak. Umat tidak bingung, umat tenang, belajarnya tuh nyaman. Ini yang susah kadang-kadang sesama ustadz. Masih bersaing juga, itu yang repot. Persaingan jamaah, persaingan amplop, persaingan ini, persaingan untuk apa sih? Kalau ustadz sudah salah orientasi, maka bagaimana bisa melahirkan kualitas jamaah yang baik? Itu masalahnya. Saya pernah undang, ayo teman-teman yang menahdir dengan yang ditahdir, kumpul semua. Jadi yang nahdir siapa aja, ayo. Yang ditahdir siapa saja, kumpul sama-sama, duduk bareng. Masalahnya apa, persoalannya apa, ayo sekarang kita duduk sama-sama, bikin kurikulum, sebarkan untuk umat. Kalau sudah seperti itu, Masya Allah, luar biasa umat di Indonesia ini. Itu yang terbaik. Ya. Tapi setannya lebih hebat. Nah ini, sanad. Tiga. Kalau Anda mendapatkan guru bersanad ini, yang terakhir, saya tutup dulu di sini. Apa ciri guru bersanad itu? Cirinya apa? Awas, Quran sudah keluar, hadis sudah keluar, sekarang kitab. Imam An-Nawawi menulis satu kitab khusus. Sebelum beliau menyusun Al-Arba'in 42 hadis. Riyadus Salihin 1896 hadis. Kemudian Sahih Muslim 9 jilid syarahnya. Al-Majmu' ditulis oleh beliau. Sebelum menulis ini semua, beliau ingin berbagi dengan semua muridnya tentang bagaimana adab menuntut semua kitab beliau itu. Ditulislah satu kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Seperti ini kitabnya. Ada dua jenis. Yang ini warna merah marun, agak kecoklatan. Yang kedua warna kuning, terbitan Darun Nafais. Terjemah bahasa Indonesianya, terbitan Al-Qawwam. Warnanya putih. Putih. Jadi kalau masih kena sinar lampu, putih. Ya. Nah, padahal nggak kelihatan. Nyala lagi putih. Ya. Nah, itu. 214 halaman. Kalau tidak ketemu, googling. Gratis di Google. Ya. Antum sudah punya kesempatan, smartphone-nya banyak. Daripada dipakai pada yang tidak jelas. Mendingan cari orientasi akhirat, antum. Cari At-Tibyan An-Nawawi. An-Nawawi. Sudah. Dapatkan bukunya. Yang asli ini halaman 31 paling kiri di pertengahan. Agak sedikit ke atas. Halaman 31. Kalau mau paling simple, gabungkan hadisnya, gabungkan pendapat ulama'nya, gabungkan turunannya. Cari buku yang kami tulis namanya Al-Majmu'. Al-Majmu'. Itu dibagikan karena buku wakaf dan tidak dijual. Khusus untuk para penuntut ilmu. Kalau masih ada di akhir TV, antum cek. Nanti insya Allah ada manfaat di situ dapatkan. Baik, mari kita lihat, saya bacakan. Insya Allah saya menghafal kitab ini, tapi kadang-kadang kalau enggak dibawa, ya orang bilang itu ngarang sendiri, nah itu yang repot. Ya. Wala yata'allamu, wala yata'allamu, dan tidaklah seorang penuntut ilmu itu belajar, illa kecuali dari guru-guru yang punya empat sifat. Sifat pertama, mimman kamulat ahliyatuhu. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Dan tidaklah seorang murid belajar dari guru kecuali empat sifat. Satu, mimman kamulat ahliyatuhu. Sempurna keilmuannya. Sempurna keilmuannya. Maksudnya, pakar di bidangnya. Tadi yang saya sampaikan. Jadi, kalau Anda belajar hadis, cari ahli hadis. Anda belajar Quran, cari ahli Quran. Anda belajar fikih, cari ahli fikih. Nanti ada yang bisa menggabungkan turunan ilmu ini, disebut dengan faqih. Biasanya pendidikannya keulamaan, itu agak beda. Jadi kalau hafal Quran, dia bukan cuma 1-2 riwayat. 7 riwayat dia belajar, mutawatir. Tambah 3, yang asyrah, masyhur. Tambah 4 dengan yang syadz. Jadi begitu Qurannya ada, ulumul Quran diturunkan. Karena enggak bisa paham Quran dengan sendirian, ada ilmunya. Ulumul Quran. Buku-buku dikumpulkan. Ya, dari yang pertama kali muncul di awal abad kelima, ya, dengan wafatnya seorang bernama Al-Hilli, ya 30 jilid beliau menulis kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. sampai yang terakhir ad-dirasat fi ulumil Quran karya mana Al-Qattan, dikumpulkan 26 bab pembahasannya. Jadi untuk memahami Quran ada 26 bab. 26 bab ini disebut dengan ulumul Quran. Setiap babnya disebut dengan ilmu, jamak dari ilmu ulum terkait dengan Quran disebut dengan ulumul Quran. Ada ilmu nasakh wal mansukh, ada asbabun nuzul, ada ilmu lughahnya, ada ilmu illatnya, ada ilmu turunan-turunannya. 26 bab di situ. Begitu menguasai Quran baru pindah ke hadis. Hadis itu baru hadisnya. Anda jangan fikir hafal hadis boleh memahami hadis, tidak. Kata Imam Malik, seorang yang hafal 100.000 hadis tapi tidak paham dengan hadis, jangan coba-coba bicara tentang hadis. Enggak sembarangan. Di yang hafal hadis saja belum tentu paham hadis, apalagi yang tidak tahu hadis bisa menyimpulkan isi hadis. Itu yang bahaya. Imam Al-Bukhari, antum kenal Imam Al-Bukhari? Agak repot saya di sini. Al-Bukhari kenal, Abu Bakar kenal, luar biasa ya. Sebagian besar tidak, alhamdulillah. Imam Al-Bukhari menulis kitab Sahih Al-Bukhari itu 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah, disempurnakan di Madinah. Kata beliau, untuk menjadi hujah saya di hadapan Allah dan Rasulnya di hari kiamat nanti. Ditulis 16 tahun. Antum baru belajar 16 hari. Sudah memberikan fatwa Sahih Al-Bukhari. Ini hadisnya begini, Masya Allah Ustaz salah. Hadisnya begini, hadisnya yang benar, pemahaman Anda yang salah terhadap hadis. Itu yang jadi masalah. Akhi, ini kan ada hadisnya, hadisnya sahih loh. Memang hadisnya sahih, pendapat Anda yang tidak sahih. Itu masalahnya. Kemarin banyak persoalan-persoalan tentang kunut. Kunut itu bid'ah katanya, Ustaz. Begini, begini, begini. Anda boleh punya pendapat, tapi Anda jangan lupa ada ragam pendapat dari para ulama. Maaf ibu bapak sekalian, keterangan hadis kunut itu bid'ah terdapat di hadis, ada An-Nasai, ada juga di Al-Bukhari. Turunkan semua hadisnya. Anda, tahukah Anda, periwayat hadisnya itu juga kunut. Imam An-Nasai mazhabnya Syafi'i, beliau kunut. Imam Al-Bukhari mazhabnya Syafi'i, beliau kunut. Saking objektifnya, beliau riwayatkan tentang sahabat yang tidak kunut. Kenapa beliau tidak kunut? Karena dalam hidupnya tidak pernah melihat Nabi kunut. Sahabat ini, tapi kan yang lain banyak sahabat juga. Di ketika Nabi berjalan, tidak semua sahabat ikut. Nabi ke Badar, sebagian sahabat ikut. Nabi ke Uhud, sebagian sahabat ikut. Tidak setiap tempat sahabat ikut semua. Saya mau ke Uhud ya, semua semadinah ikut ke Uhud. Madinah kosong. Saya ke Badar ya, saya ke Taif ya. Apa semua ikut? Tidak, semua menyebar. Makanya ketika Nabi perjalanan, sebagian sahabat ikut. Nah, ada seseorang yang ketika berada di belakang Nabi, setiap dia sholat di belakang Nabi, dalam keadaan subuh, Nabi tidak kunut. Sedangkan sifat sahabat itu mengamalkan apa yang dilihat. Jadi yang dia lihat itu yang diamalkan. Misal Wa'il bin Hujur salat di belakang Nabi, Nabi turun pakai lutut. Abu Hurairah salat di belakang Nabi, Nabi turun sujud pakai telapak tangan. Walaupun keduanya tahu riwayat itu, tapi mohon maaf, mereka mengamalkan apa yang dilihat. Wa'il pakai lutut, Abu Hurairah pakai telapak tangan. Dua-duanya benar. Yang salah yang pakai kepala duluan. Belum apa-apa sudah ramai kepalanya, ini bid'ah, ini salah, ini ya, ini itu, muka Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki bid'ah itu. Kenapa? Karena Anda tidak belajar hadis dengan ilmunya. Ini yang tidak kunut di belakang Nabi karena dia sholat di belakang Nabi, Nabi tidak kunut. Tapi ada sebagian sahabat sholat di belakang Nabi, Nabi pernah kunut. Ada Abdullah bin Umar, Nabi mengajarkan kunut pada Al-Hasan cucunya. Dari situ disimpulkan oleh ulama. Apa kesimpulannya? Yang mau kunut silahkan. Maka Imam Malik kunut. Kunutnya sebelum ruku disirkan. Imam Malik itu Masya Allah, anak sahabat besar. Anas bin Malik, lahir anak, anaknya Malik bin Anas. 93 Hijrah, lahirnya di Madinah. Tumbuh di Madinah, besar di Madinah. Jadi mufti di Madinah, wafat di Madinah. Dikenal dengan Imam Madinah. Darul Hijrah, Imam Madinah. Imam Madinah kunut, kunutnya sir. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, lahir tahun 150 Hijrah, kunut. Beda dengan gurunya, Syafi'i dijaharkan. Kunutnya ba'da ruku, bangun setelah itidal dijaharkan. Bacaannya sama dari Nabi, Allahumma hdini fiman hadid. Kalau jadi imam, Allahumma hdini fiman hadid. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijrah, memilih yang tidak kunut, ngambil hadis sahabat yang tadi. Karena kata beliau asalnya tidak kunut, ada kejadian di Bir Maunah, Nabi kunut, setelah itu tidak kunut lagi. Maka disimpulkan kunut itu menurut saya tidak ada. Karena sementara saja, setelah itu tidak ada. Maka kembali ke asal, tidak ada kunut. Abu Hanifah tidak kunut. Diamalkan itu dari yang tadi. Imam Ahmad datang kemudian, lahir tahun 163 Hijrah. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik masa yang sama dengan Ibu Abu Hanifah. Wafatnya duluan Abu Hanifah. Apa yang terjadi dengan Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, saya ambil yang pertengahan, tengah-tengah saja. Ini kunut jahar, ini tidak kunut. Saya ambil tengah-tengah. Apa tengah-tengahnya? Nabi kunut saat ada peristiwa besar membutuhkan doa. Sebelumnya tidak kunut. Saat ada peristiwa itu beliau kunut. Setelah itu tidak kunut lagi. Menurut pemahaman Imam Ahmad bin Hanbal, maka saya simpulkan kunut itu saat ada peristiwa besar saja yang butuh doa. Peristiwa besar butuh doa namanya nazilah, maka dikenal dengan kunut nazilah. Tapi hebatnya Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i tidak ada masalah. Salat di belakang Imam Syafi'i beliau kunut. Imam Syafi'i salat di belakang Imam Ahmad beliau tidak kunut. Imam Syafi'i datang ke tempat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sudah wafat. Ketika beliau memberikan ilmu di tempatnya, kemudian diminta jadi imam saat subuh, beliau tidak kunut. Selesai itu kata muridnya, "Syal imam, kenapa anda tidak kunut?" Kata Imam Asy-Syafi'i, "Saya menghormati pendapat di tempat Imam Abu Hanifah yang tidak kunut." Luar biasa. Imam besar, ahli fikih, imam madhab, ahli hadis, paham hadisnya, tidak ada masalah. Antum bukan imam besar, jadi makmum kadang-kadang. Quran belum hafal, hadis belum tahu. Masya Allah, gara-gara masalah kunut, pada tidak ke masjid. Yang kunut benar, yang tidak kunut benar, yang salah yang tidak sholat subuh. Tuh, ini masalahnya. Ya, kalau guru-guru bersanad itu enak. Silakan, Imam Malik wafat di Madinah, tapi mazhabnya menyebar di Libya, Tunisia, Maroko. Jadi kalau antum ingin melihat mazhab ahli Madinah dulu, prakteknya di Libya, prakteknya di Maroko, prakteknya di Tunis. Tiba-tiba datang orang sekarang yang tidak tahu ilmu mengatakan, Masya Allah, lebih bagus orang Madinah dibanding dengan orang Libya. Dipecah-pecah kita di situ. Padahal dua-duanya bagus. Madinah sekarang, mazhabnya Ahmad bin Hanbal, datang belakangan. Yang dipraktekan di Madinah dulunya mazhab Imam Malik, datang Imam Syafi'i, dipraktekan Imam Syafi'i. Sekarang, maaf, yang pimpin itu mengambil mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dipraktekan di dalamnya, dipraktekan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau anda ingin melihat Madinah tempo dulu, pergi ke Libya, pergi ke Tunisia, pergi ke Maroko, pergi ke Aljazair, itulah mazhab Imam Malik di sana. Kalau ingin melihat kekinian, pergi ke Saudi, ada di Ummul Qura, ada di Madinah, ada sekitarannya, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ingin Imam Asy-Syafi'i, pergi ke Mesir, pergi ke Syria. Kalau ingin lihat Imam Abu Hanifah, pergi ke mana? Ke Pakistan, ke India, sebagian Cina. Kalau ingin melihat keempat-empatnya, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, pergi ke Indonesia. Jangan pergi ke mana-mana. Ada semua di sini. Alhamdulillah. Guru kita ada yang ke Pakistan, ada yang ke Libya, banyak yang ke Madinah, ada yang ke Ummul Qura. Itu yang luar biasa. Yang salah itu kadang-kadang, ini kita tidak menerima informasi yang sempurna. Sehingga keluarlah hal yang tidak diinginkan. Ngapain pecah dalam hal-hal yang tidak penting? Imamnya aja biasa-biasa, kenapa muridnya pada rame? Saya nerima jemaah pertama di Mekah tahun 2010. Tugas saya di Mekah, Pak. Begitu datang jemaah kita, kita sambut datang ke haram. Allahu Akbar, salat isya. Imamnya Syekh Sudais. Karena mazhab Hambali tidak dijaharkan pakai sir. Jaharkan bismillahnya, disirkan bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Iki imamnya Muhammadiyah tuh. Oh, masyaallah. Imam Masjid Muharram Muhammadiyah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Luar biasa. Itu kadang-kadang kita tuh. Jadi kalau sanad ilmunya jelas, dia akan sampaikan pada muridnya dan indah. Makanya saya wasiatkan pada para guru, yang jujur, objektif dalam menyampaikan pengetahuan. Anda boleh punya pendapat, tapi juga jangan kecilkan yang lain. Misal, saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, saya mengambil pendapat terkuat yang mohon maaf kalau saya kunutnya saat nazilah. Tapi juga ada pendapat yang lain, yang kunut saat subuh. Begini dalilnya. Dalilnya seperti ini. Kalau anda menganggap saya lebih kuat dibanding yang lain dengan pendapat imam ini, silahkan ikuti. Tapi kalau anda ingin selaras dengan yang silahkan, saya tidak memaksa. Tapi di sini dalil terkuatnya. Boleh. Kadang masa itu enak. Kalau ingin disirkan silahkan bu, ini pendapatnya begini. Kalau jahar begini pak pendapatnya. Menurut kami kalau saya pribadi saya ngambil yang ini. Perkara muridnya mau ikut atau tidak urusan mereka. Gak ada masalah. Yang salah itu dipraktekan keempat-empatnya. Ustaz, saya mau yang paling sunnah aja. Sunnah banget. Empat-empatnya saya praktekan. Masya Allah. Begitu pulang jadi imam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Enggak bisa. Atau harus pilih salah satu. Jadi kalau guru-guru bersanad dengan benar ini, turunannya apa? Ketika kamulat ahliyatuhu muncul yang keduanya. Apa itu? Zoharat dianatuhu. Secara cepat ya. Satu menit lagi jam 11 ini pak. Baik, dua. Awas hati-hati, ini baru guru ini, belum adab terhadap yang lain. Kalau antum temukan guru begini, ikuti. Kalau tidak, tinggalkan. Cari yang lebih baik. Zaharat diyanatuhu. Nampak kesolehannya. bukan cuma pandai menyampaikan, dia juga bagus mempraktikkan. Bukan ahli teori, tapi juga ahli praktek. Ayo ikhwah sekalian, mari kita tahajud tunaikan dengan baik. Kita tahajud dia nonton bola. Itu bukan zaharat dia itu. Ayo ikhwah sekalian, mari kita gemar berinfak. Ayo tingkatkan pahalanya setiap satu 700 kali lipat. Masya Allah. Dia minta kita infak, begitu selesai ngajar, kotak infak dibawa sama dia semuanya. Ah, itu bukan zaharat dia itu. Makanya ketika turun ayat-ayat Quran, muncul teori-teori dari para pengajar. Lihat baik-baik tentuannya. Quran surah ke-74. Ayat 1 sampai dengan ayat 7 itu. Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, war rujza fahjur, wa la tamnun tastaghfir. Perhatikan, war rujza fahjur, jaga kata-kata, jangan sampai berkata yang kotor. Jorok. Anda melarang murid untuk berkata jorok, Anda sendiri kalimat-kalimatnya kotor. Anda melarang murid untuk mencela, Anda sendiri mencela orang lain. Yang anehnya, murid dilarang mencela, Anda sama guru saling mencela. Aneh itu. Maaf, wala tamnun tastaghfir, jangan memberi untuk meminta yang lebih banyak. Minta tarif, kalau tarif gak sekian, gak dikasihkan, dia gak datang, itu bahaya. Kata para ulama sekarang, para pengajar terbagi 4 bagian menggunakan rumus air. Rumus air, air pertama air hujan. Hujan, hujan itu kemana-mana. Yang mawar diairi, yang rumput diairi, atas bagus diairi, jelek diairi, air hujan. Kalau Anda menemukan ulama tipe air hujan, kejar dia. Itu ulama paling ikhlas. Daerah didatangi, hutan didatangi, macam-macam didatangi, Masya Allah. Itu ulama paling ikhlas. Dua ulama, mata air. Mata air itu gak bisa kemana-mana, keluar air di situ saja. Tapi dia ikhlas, keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Masya Allah, gak digali, keluar, keluar, keluar. Anda datangi orang itu. Dia punya keterbatasan, tapi ilmunya keluar, keluar, datangi orang itu. Yang ketiga, ulama air pam. Kalau rekening yang gak dibayar, gak keluar airnya. Itu bahaya. Cek air pam Anda. Ustadz kan sudah jadwalnya, kok gak keluar? Oh mohon maaf, kemarin transferannya belum masuk. Masya Allah. Luar biasa. Keempat itu ulama air kotor. Makanya tempatnya di tempat yang kotor. Ngalir di tempat yang kotor. Belum apa-apa sudah buruk gambarannya. Belum apa-apa sudah menjelekkan orang lain. Belum apa-apa sudah menganggap kotor. Yang seperti itu tidak ada ilmunya. Tidak ada ilmunya. Zaharat diyanatuhu. Orangnya soleh, baik, nampak aura kebaikan dalam dirinya. Tiga. Tiga. Watahakakat ma'rifatuhu. Watahakakat ma'rifatuhu. Pengetahuannya sudah punya tahkik. Tahkik itu pengakuan dengan nilai yang bersanad di bidangnya. Kalau tadi, mohon maaf, pakar di bidangnya, yang kedua kepakaran itu diakui oleh orang lain. Punya nilai. Misal, saya mau ngundang misalnya pakar hadis Indonesia. Yang sekarang ada di antaranya misal, Kiai Haji Lutfi Fathullah. Misal, Ustaz Daud Rashid, Profesor Daud Rashid. Baik, beliau punya sanad. Belajar dengan nilai keilmuan dan diakui oleh ulama yang lainnya. Oh iya, itu pakar hadis. Yaitu bidangnya dalam hadis. Ini bidangnya fiqih. Ini bidangnya di Quran. Dr. Ahsin Saha, bidangnya Quran. Maaf, sanadnya punya dan diakui oleh dunia pakar Quran dari Indonesia. Tafsir, siapa yang kita ambil? Fiqih. Ada yang perempuan, Bu. Namanya Profesor Dr. Ustazah Khuzaimah Tahidoyanggo. Masya, ahli fiqih dunia. Perempuan. Hafal Quran, kuliah di Al-Azhar 10 tahun. Dalam 10 tahun ini tidak pernah kenal kecuali 3 tempat. Tempat pertama itu asrama. Tempat kedua, kelas. Tempat ketiga, pasar. Tidak kenal piramid. Tidak kenal macam-macam yang lainnya. 10 tahun belajar. Pulang ke Indonesia. Masya Allah. Yang baik dipertemukan dengan yang baik lagi. Maka ketika pulang ke Indonesia, bertemu dengan tokoh dokter lagi. Yang ini fikih, suaminya diusul fikih. Lengkap dua-duanya. Kemudian menikah keduanya, memiliki seorang anak. Namanya Syarif Hidayatullah. Di atas 40 tahun, beliau kemudian mengandung, punya anak. Itu tokoh. Hafal Quran, ahli fikih, perempuan di Indonesia. Ahli tafsirnya Dr. Faizah Sibramalisi. Ahli bahasanya Dr. Profesor Dr. Nabila. Ya Masya Allah, ada semua. Di muncul, ada, diakui dunia, paham, urutannya ada. Itu banyak Pak, terutama ulama kita di daerah itu. Ya saya sering silaturahim ke ulama-ulama kita. Ada yang ahli nasab, ada yang ahli tafsir, ada yang gak dikenal oleh kita tapi diakui kepakarannya. Ya, ada, oh, luar biasa Pak. Ada yang wilayah-wilayah daerah, ujung Jawa Tengah, ujung Jawa Timur, ada yang di Sumatera. Saya belajar tentang perjalanan Wali Songo, itu baca buku, saya kumpulkan buku-bukunya, saya cari orang-orangnya. Sampai saya mendapatkan nasab, sampai saya pergi ke Aceh, Pak. Tolong terangkan ini. Saya mendapat nasab ini di buku ini, benar atau tidak? Kata beliau, ini yang benar, ini yang salah. Ini yang benar, ini yang salah. Diuji. Satu waktu nanti kita undang, kita hadirkan pada dunia. Luar biasa. Tiga, saya agak cepat. Satu, kamulat ahliyatuhu. Dua, taharatiyan itu. Tiga, taharatat ma'rifat. Empat, saya berhenti di sini. Washtaharat siyanatuhu. Washtaharat siyanatuhu. Dan dikenal baik budi pekerti dan akhlaknya. Budi pekerti dan akhlaknya, adab. Awas. Satu gugur dari yang empat ini, dia belum jadi panutan seperti yang disebutkan Imam An-Nawawi. Maaf, hafal Quran, sanadnya punya, bahkan diakui oleh orang lain, tapi buruk perilakunya. Dikhawatirkan ketika Anda belajar, Anda bukan cuma mewarisi ilmunya, tapi mewarisi keburukannya juga. Itu yang bahaya. Cek ya, kalau Anda belajar, ukurannya dua. Satu, baik dekat dengan Allah. Kedua, baik dekat dengan lingkungan. Satu gugur di antara dua itu ada masalah di pengetahuan Anda. Pasti cara belajar Anda salah. Lihat, kalau Anda masuk ke majelis ilmu, pulang dari situ Anda dekat dengan Allah, maka 50% Anda baik benar belajarnya. Tapi lihat yang kedua, dekat gak dengan lingkungan? Kalau tiba-tiba dengan lingkungan jadi menjauh, tiba-tiba jadi terkucilkan, tiba-tiba jadi saling prasangka, tiba-tiba jadi saling menuduh, saya yakin, hakul yakin, ada yang salah dengan cara belajar Anda. Ada yang keliru. Salah satu faktornya apa? Faktor keempat, tidak terpenuhi pada gurunya. Washtaharat siyanatuhu. Ini yang paling bahaya. Nanti kalau kajian kita bersambung, saya turunkan semua kisah-kisahnya, saya turunkan ayat hadisnya, keterangan ulamanya, plus yang paling bahaya, turunan-turunan di negeri kita di Indonesianya. Saya alhamdulillah hampir punya susunan sanad-sanad keilmuan yang di Indonesia, dari guru-guru, dari pergerakan yang sekarang, dari tipikal-tipikal yang, dan seterusnya. Itu ada, Pak. Dan yang paling bahaya sekarang media sosial. Paling bahaya. Kenapa di antara bahayanya? Karena sesuai dengan sabda Nabi SAW. Antum lihat di hadis riwayat Muslim, jilid yang pertama, halaman 111, hadis nomor 6 sampai hadis nomor 7, paling kiri, sebelah atas sampai pertengahan. Kata Nabi, akan nampak di akhir masa nanti, orang yang tiba-tiba datang, berbicara masalah keislaman, tapi tujuannya memecah belah umat Islam. Tujuannya memecah belah umat Islam. Kalau Anda telusuri, gak jelas siapa orangnya. Sekarang media sosial yang paling tampak dengan itu. Muncul akun-akun anonim. Saya sampaikan pada Anda ya, Anda ingat betul kalimat saya ini. Setiap saya mengajak umat untuk bersatu, mengembalikan pada Quran yang sesungguhnya, hadis yang sesungguhnya, saya tampakkan dalilnya, maka seketika itu saya akan ditahdir. Itu pasti itu.